kita wayang bareng-bareng lagi satu malam khusus spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebar. Thank you. Tepukan dong Mas. Thank you. Kembali Ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah suaranya, merdu lagi.